Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin setiap pagi. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai pembagian akad, dilihat dari beberapa sudut pandang. Sebelumnya kita telah memahami tentang pembagian akad dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya, yang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad yang sah, yaitu akad yang berlaku pengaruh dan konsekuensinya. Dan yang kedua adalah akad yang tidak sah, yaitu akad yang tidak berlaku pengaruh dan konsekuensinya. Dalam bahasa lain disebut dengan akad yang nafidh dan akad yang tidak nafidh. Nafidhun, nun, alif, fa, zal. Akad yang nafidh berarti dia akad yang berlaku konsekuensinya. Sebaliknya yang tidak nafidh berarti tidak berlaku konsekuensinya. Berikutnya kita akan melihat pembagian akad dilihat dari bentuknya. Di buku saya sebutkan ada 5 macam. Yang pertama adalah akad mu'awadot. Akad mu'awadot artinya akad komersil, yaitu akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Dan kita perlu menyadari bahwa dalam akad komersil, keuntungannya itu kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Karena itu tidak ada istilah bahwasanya yang untung hanya penjual saja, tapi pembeli juga ikut untung. Pembeli untung dari sisi mana? Pembeli untung dari perdagangan dengan sebutan antaradin, perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Sebagaimana dalam ayat yang kemarin sudah kita kutip, wala ta'kulu amwalakum bainakum, la ta'kulu amwalakum bainakum illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Jangan kalian makan harta sesama kalian bil batil, secara batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Di sini saya sebutkan beberapa contohnya. Ada akad jual beli, ada akad sewa, ada akad istisna, ada akad ijarah atau istijar, dan beberapa akad yang semisal. Kemudian yang kedua adalah akad tabarru'at. Tabarru'at artinya akad sosial, yaitu akad yang tujuan awalnya bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan, tapi dalam rangka untuk membantu. Contohnya adalah hibah, sedekah, wasiat, wakaf, dan beberapa yang semisal. Dan akad tabarru'at, karena ini sifatnya akad sosial, maka dia lebih dominan satu arah. Dalam arti tidak bergantung kepada keridhaan pihak yang kedua. Sehingga ketika orang melakukan hibah, maka pada saat dia ngasih hibah, dia yang dituntut untuk memastikan ridhonya. Apakah kamu memberikan hibah ini secara sukarela, ataukah karena terpaksa? Sementara posisi penerima, dia tidak disyaratkan ridhonya. Karena itulah untuk akad jenis yang kedua ini, boleh dilakukan dengan anak kecil, sekalipun dia belum tamyiz, di posisi si anak itu sebagai penerima. Nanti kita akan bahas masalah ini di bab tentang rukun dan syarat jual beli. Para ulama membahas tentang apa hukum akad yang dilakukan oleh anak kecil. Di antara rincian yang mereka sebutkan adalah, yang pertama, hukum akad yang dilakukan anak kecil, yang pertama adalah dilihat dari apakah itu menguntungkan bagi anak atau tidak. Ada dua, ada akad yang itu murni menguntungkan bagi anak. Contohnya adalah posisi dia sebagai penerima hibah atau hadiah. Bayi yang baru berusia 2 tahun, 3 tahun, ketika main di tempat tetangganya atau di keluarganya, pada saat mau pulang, dicekeli duit, ya, dikasih uang misalnya, dikasih amplop, angpau untuk anak-anak. isinya 30 ribu atau 50 ribu. Pada saat dia megang uang itu, ketika dipegang, orang tuanya maunya mengembalikan. Wah, tapi si anak ini berontak. Karena dia merasa warnanya bagus. Dia tahu ya, anak 2 tahun ini uang 100 ribu. Mau diambil tidak bisa. Sahkah akad seperti ini padahal si anak ini nggak ngerti apapun terhadap transaksi tadi? Jawabannya sah. Kenapa? Karena akad hibah atau hadiah yang sifatnya satu arah itu tidak disyaratkan harus menunggu keridhaan penerima. Atau misalnya ada anak kecil, ya, dia dikasih dua pilihan, yang satu uang 100 ribu, yang satu jajanan yang menarik, ya, yang harganya cuma 2 ribu. Anak usia 3 tahun dia milih jajan. Padahal ibunya sudah berpesan nanti milih yang 100 ribu. Tapi anak ini tahu jajan ini sama seperti di warung tempat dia belanja. Akhirnya dia milih jajan. Bolehkah seperti ini? Jawabannya boleh. Andaikan tetap yang dikasih jajan, hukumnya sah. Meskipun si anak itu nggak tahu nilai antara uang 100 ribu dengan jajan, ya tentu lebih berharga jajan. Bahkan andaikan dia dikasih cincin atau dikasih emas batangan dengan permen, mungkin dia akan lebih milih permen. Tapi karena ini sifatnya akad searah yang tidak membutuhkan persetujuan pihak yang kedua, hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ada akad yang dia ada resiko untung rugi, seperti jual beli, sewa menyewa. Betul, pada asalnya akad ini menguntungkan, tapi kadang kan ada resiko rugi. Misalnya orang membeli sesuatu ternyata nggak cocok, atau dia menyewa sesuatu ternyata tidak sesuai. Maka dia menanggung resiko di mana dia sudah bayar, tapi ternyata apa yang dia inginkan tidak terwujud. Selanjutnya, kita akan bahas yang ketiga, akad irfak. Apa itu akad irfak? Akad irfak adalah membantu orang lain dalam bentuk hak guna. Apa bedanya dengan tabarruk? Bedanya, untuk tabarruk itu terjadi perpindahan hak milik. Kalau irfak sifatnya hanya terjadi perpindahan hak guna. Dalam arti nanti harus dia kembalikan. Dalam bentuk yang sama, sebagaimana bantuan yang diberikan. Di sini saya sebutkan contohnya adalah akad utang piutang, kemudian akad pinjam meminjam, ariyah. Sehingga akad irfak, tujuan dasarnya adalah membantu orang yang membutuhkan dengan cara meminjamkan sebagian harta yang kita punya. Selanjutnya adalah akad tausiqat. Akad tausiqat atau akad jaminan kepercayaan adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan seseorang. Sehingga kita semakin yakin si A itu serius, si B itu jujur, si C itu amanah. Kenapa? Karena dia menyerahkan barang gadai kepada saya sebagai jaminan bahwasanya dia itu serius. Nah, itu yang disebut dengan akad tausiqat. Karena itu barang yang diserahkan ini sifatnya hanya untuk penjaminan, sehingga dia tidak pindah hak milik. Karena tidak ada akad jual beli di sana, tidak ada akad sewa di sana, tidak ada akad tabarruk, akad hibah di sana. Yang ada dia menyerahkan barang itu hanya sebatas untuk menjamin bahwasanya dia dalam hal ini serius. Contohnya di sini adalah akad rahan, akad kafalah, dan akad domana. Rahan itu apa? Rahan itu gadai dalam bentuk barang. Misalnya, Anda bilang kepada si A, A, saya butuh HP merek Panasonic misalnya. Sementara di counter si A ini kosong. Ya, insya Allah bulan depan saya akan usahakan. HP itu cukup mahal, harganya 10 juta. Lah kemudian si A kayaknya nggak yakin kalau Anda ini serius. Kamu serius nggak? Hari berikutnya si A tanya, kamu serius nggak? Karena nanti kalau saya sudah belikan ternyata kamu nggak serius, ya ini harganya mahal. Akhirnya Anda ngasih jaminan. Ya saya serius. Apa jaminannya? Anda kasih barang berharga. Misalnya Anda lepas cincin akik, wah ini barang yang paling berharga milik saya. Posisi si A boleh menerima, boleh tidak menerima. Jika menurut si A ini nilainya berharga, dia boleh menerima. Dan dia juga boleh tidak menerima. Aduh, barang kayak gini saya buat apa? Tidak terlalu kuat untuk menunjukkan kamu itu serius dalam masalah ini. Maka si A berhak untuk minta ganti. Akhirnya Anda ngasih misalnya emas batangan atau apa misalnya ATM. Ini ATM. Atau ngasih apa yang sifatnya sebagai jaminan. Atau dia ngasih BBKB. Ini bukti saya serius. Ini BBKB motor, silakan kamu tahan. Nanti saya pasti akan balik karena BBKB-nya ada di situ. Nah, itu namanya akad rahan. Sehingga dari contoh yang tadi kita sebutkan, rahan itu tidak hanya berlaku untuk akad utang piutang. Bisa juga untuk akad-akad yang lain. Bahkan termasuk penjaminan keseriusan ketika ada orang yang melamar orang lain. Si A melamar putrinya si B. Nah, B ini pengennya enggak jangan main-main. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Karena dalam rangka untuk menjaga perasaan putrinya. Ketika si B datang atau si A datang, kemudian dia menyampaikan kepada si B, bapaknya. Akhirnya bapaknya ini minta jaminan. Apa bukti keseriusan kamu? Lalu si A ngasih barang yang paling berharga misalnya. Dia ngasih apa misalnya, emas atau dia ngasih apa. Nah ini sifatnya hanya penjaminan. Pak, ini bukti kalau saya serius, ini KTP, ini SIM saya. Ini BBKB. Saya berangkat dulu. Nanti kalau memang iya, saya akan datang lagi. Dan pasti dia akan datang lagi karena administrasi kependudukan dia ada di situ. Nah itu bisa disebut sebagai akad rohan. Dan rohan itu bentuknya harus barang yang bisa dijual. Tadi saya menyebutkan KTP keliru ya. Berarti misalnya dia lepas, ini jam tangan, ini HP. Saya serius. Tapi saya harus minta izin dulu kepada orang tua. Apakah sudah diizinkan untuk nikah atau belum? Itu bisa menggunakan akad gadai. Kemudian kafalah. Kafalah itu penjaminan subjek transaksi. Penjaminan subjek itu menjamin bahasanya subjek bisa dihadirkan pada waktunya. Itu kafalah. Contoh, si A dan si B sedang bertransaksi. Transaksi jual beli tanah. Si A sebagai pembeli, si B sebagai penjual. Nah, ketika mereka ketemu, belum deal. Kemudian si B ngasih batas waktu. Baik, kita nanti deal-dealan ulang. Saya tidak akan menawarkan ke orang lain, saya deal, nanti kita deal-dealan ulang. Sebulan lagi. Si A minta, oh jangan. Sepekan lagi aja, lebih cepat. Baik. Ada nggak jaminan kamu nanti akan datang? Baik, ini jaminannya si C. Lalu si A mendatangkan si C. Ya sudah, nanti Anda pergi aja, nggak apa-apa. Nanti kalau pekan depan Anda nggak datang, saya akan panggil si C untuk mendatangkan Anda. Nah, posisi si C ini kafil. Posisi si C, C ini posisinya adalah sebagai kafil. Nah, pada saat tanggal yang ditentukan, jika si A datang, maka tanggung jawab si A gugur. Tapi kalau si A nggak datang, maka si A harus mendatangkan si A. Nah, ini juga berlaku dalam akad utang piutang. Misalnya, si A utang kepada si B. Jatuh temponya kapan? Sebulan. Wah, tapi saya nggak percaya nanti kamu ngilang. Saya yakin saya akan datang. Sebulan lagi, insya Allah saya bayar. Nah, siapa penjaminnya? Lalu dia datangkan si D. Baik, D datang. Nanti saya jamin, pokoknya si A bulan depan pasti akan datang. Bulan depan ternyata si A nggak datang, maka si D yang tanggung jawab untuk mendatangkan si A. Nah, posisi D ini adalah kafil. Akad ini namanya akad kafalah. Kemudian yang ketiga adalah akad domana. Akad domana artinya adalah penjaminan terhadap objek transaksi. Apa bedanya kafalah dengan domana dan rohan? Kalau rohan itu yang diserahkan barang. Nanti barangmu yang jadi taruhan, yang jadi jaminan. Kalau kamu memang nggak datang, barangmu nanti bisa kami gadai atau bisa kami lelang, ya. Kalau kafalah itu mendatangkan orang, yang menjamin orang, yang didatangkan orang. Kalau domana, yang menjamin orang, yang dijamin barang. Contohnya gimana, Pak? Contoh, si A utang kepada si B. Si A utang kepada si B. Jatuh temponya bulan depan. Tapi B ini minta penjamin. Siapa penjamin kamu yang nanti kalau kamu nggak bisa bayar, maka pihak penjamin ini yang akan nalangi. Didatangkanlah si Z. Kemudian sampai jatuh tempo, Z ini berusaha untuk mendatangkan si A. Ternyata si A nggak datang dan dia belum bisa bayar. Maka B boleh menagih ke Z. Z, karena kamu penjaminnya, tolong ditalangi dulu. Dan Z berkewajiban, jika dia bersedia sebagai domin, maka Z berkewajiban untuk bayar. Nah, praktek ini juga dilakukan di beberapa bank, ya. Dalam akad yang dan produk yang mereka miliki, seperti bank garansi, di mana misalnya si A melakukan atau sebagai pembeli proyek, si B sebagai pelaksana, tapi si A tidak membayar duluan, si A menitipkan pembayaran itu ke bank garansi. Lalu bank garansi ini menjamin, jika proyek berhasil dan si A ditagih si B ternyata belum bayar sampai batas waktu tertentu, maka nanti bank yang akan memberikan pembayaran itu di awal sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dan selanjutnya si bank ini akan menagih kepada si A. Ini yang disebut dengan akad domana. Nah, sebenarnya banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang di situ ada akad kafalah dan ada akad domana. Namun mereka kadang tidak paham nama akad tersebut dan bentuknya. Walhamdulillah, sebagaimana dulu yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ulama sepakat menurut beliau, ketika ada orang melakukan akad sementara dia enggak tahu namanya, dia enggak tahu syarat dan rukunnya, selama yakin bahasanya di situ tidak mengandung pelanggaran, maka akad yang dilakukan adalah akad yang sah. Di marketplace, ketika konsumen bayar, kemudian barang dikirim, maka pihak marketplace akan tetap mempertahankan uang itu. Dia menahan uang itu sampai ada notifikasi dari konsumen atau dari pihak kurir bahwa barang telah sampai di tempat pembeli dengan selamat. Yang jadi pertanyaan, uang yang ada di rekening bersama dengan sistem escrow itu, ya, sistem escrow yaitu sistem penjaminan, itu uang siapa? Kemarin telah kita sampaikan, orang ketika belanja di marketplace, begitu check out, maka dia sudah dianggap beli. Karena beli, berarti sudah terjadi perpindahan hak milik. Uang tidak lagi milik pembeli, tapi sudah milik penjual, karena sudah terjadi perpindahan hak milik. Cuman kenapa kok ditahan oleh marketplace? Ditahan oleh marketplace, statusnya adalah sebagai rahan, sebagai jaminan. Untuk menjamin bahasanya, penjual ini adalah orang yang jujur, sehingga dia betul-betul mengirim barang itu, dan nanti ketika barang sampai di tempat konsumen dalam kondisi selamat, maka barulah si marketplace melepaskan uang itu untuk diserahkan kepada penjual. Sehingga dalam skema adanya escrow di sini, tidak ada atau adanya rekening bersama di sini tidak ada pelanggaran secara syar'i insyaallah, karena mereka menggunakan akad tausiqat. Tayyib. Selanjutnya adalah akad syarakah, yaitu akad kerjasama antar beberapa pihak untuk melakukan usaha bersama. Jika untung dibagi bersama, dan sebaliknya jika rugi ditanggung bersama. Baik, Anda garis bawahi bagian ini ya. Di halaman 19, akad syarakah. Akad kerjasama, jika untung dibagi bersama, jika rugi ditanggung bersama. Karena itu ada rumus keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Siapa yang menghendaki keuntungan tapi dia tidak mau nanggung resiko rugi, maka berarti dia tidak melakukan akad syarakah, akad kerjasama di sini. Nah, contoh akad syarakah di sini saya sebutkan ada dua. Yang pertama adalah mudharabah, yang kedua musyarakah. Intinya adalah akad kerjasama antara beberapa pihak untuk melakukan usaha bersama. Nah, kerjasama yang dilakukan oleh manusia itu ada dua. Ada kerjasama tanpa akad, dan ada kerjasama pakai akad. Kok ada kerjasama tanpa akad? Contoh kerjasama tanpa akad adalah kerjasama yang terjadi secara otomatis. Contohnya adalah syirkah amlak. Contohnya syirkah amlak. Syekhul Islam menyebutkan di antara bentuk syirkah amlak yang dia tanpa melalui akad adalah hak warisan. Ketika si A sebagai ayah meninggal dunia dan dia punya 5 anak dan seorang istri, harta yang ditinggalkan sebuah rumah dan tanah. Begitu si A mati dan dia nggak punya utang, maka otomatis tanah, rumah dan seterusnya tadi menjadi hak milik 5 anaknya plus istrinya. Apakah mereka melakukan akad? Tidak. Sehingga mereka kongsi kepemilikan terhadap objek warisan ini, meskipun mereka tidak pernah melakukan akad. Itu yang disebut dengan syirkah tanpa akad. Baik. Kemudian yang kedua adalah syirkah yang menggunakan akad, dan itu umumnya syirkah. Seperti kerjasama untuk membeli barang tertentu, untuk beli mobil lalu direntalkan, atau beli motor nanti disewakan, atau yang lainnya. Sekarang kita akan lihat beberapa catatan terkait 5 akad di atas. Yang pertama, dari di bawah saya sebutkan keterangan ya. Yang pertama, dari 5 akad di atas ada akad yang memindahkan hak milik dan ada akad yang tidak memindahkan hak milik. Contoh akad yang memindahkan hak milik apa? Akad yang memindahkan hak milik ada dua, akad mu'awadot dan akad tabaruat. Ini memindahkan hak milik. Dan saya tambahkan satu lagi untuk akad irfak yang memindahkan hak milik adalah akad utang. Itu pindah hak milik. Meskipun dia masuk ke akad irfak. Kenapa pindah hak milik tapi kok masuk akad irfak? Karena nanti harus dikembalikan utuh sebagaimana yang dipinjam, sebagaimana yang diutang. Kemudian catatan yang kedua, dan sebaliknya ada akad yang tidak memindahkan hak milik. Contohnya akad sewa, akad sewa. Kemudian akad yaitu memindahkan hak guna. Kemudian akad tausiqat dan akad syarakah. Termasuk juga akad pinjam-meminjam. Kemudian yang kedua adalah akad yang tidak harus dilakukan saling ridho, karena dia searah. Yaitu akad tabarruk. Sementara akad yang lain harus dilakukan saling ridho. Seperti akad mu'awadot, akad komersil, jual beli, akad sewa. Kemudian contoh yang lain adalah akad tausikot, yang itu harus saling ridho. Termasuk juga akad syarokah, yang itu harus dilakukan saling ridho. Kemudian dari sekian akad ini ada akad yang bisa digabungkan ke semua akad, dan itu tidak menjadi masalah. Dan akad yang tidak bisa digabungkan dengan akad yang lain jika dijadikan sebagai syarat. Contoh akad yang bisa digabungkan ke semua akad adalah akad tausiqat. Maka akad tausiqat bisa digabungkan dengan akad syarakah. Akad rohan bisa digabungkan dengan akad mudharabah. Contohnya, si A butuh modal untuk usaha jualan getuk. Lalu si B sebagai pemodal, dikasihlah modal oleh si B. Tapi B minta jaminan. Saya minta jaminan, kamu ini bisa gak dipercaya mengelola modal 10 juta? Akhirnya si A ngasih BPKB motornya. Ini jaminannya. Kalau B menerima jaminan itu, berarti di sini dilakukan dua akad, yaitu akad mudharabah, di mana si B sebagai pemodal menyerahkan modal dan si A sebagai pengelola. Dan yang kedua adalah akad rahan, di mana si A menyerahkan objek gadai, misalnya motornya atau barang berharga yang dia miliki yang bisa dijual, kemudian dipegang oleh si B. Dan ini diperbolehkan. Demikian pula akad tausikot bisa digabungkan dengan akad irfak, seperti utang dengan gadai, atau akad muawadot. Ya, ini juga bisa digabungkan dengan akad tausikot, seperti jual beli kredit, namun di situ harus ada penjaminan. Jual beli kredit namun harus ada penjaminan. Contohnya, saya datang ke konter, kemudian saya tertarik dengan satu HP yang ada di situ. Saya tanya, ini berapa Pak? 5 juta. Kalau dicicil boleh enggak? Wah, kalau dicicil saya belum bisa menyerahkan. Tapi enggak apa-apa. Akhirnya kita deal. Baik, enggak apa-apa, nanti barang saya taruh di sini, saya cicil. Akhirnya kita sepakat barang itu dicicil selama 5 cicilan. 5 kali cicilan selama 1 bulan. Harga 5 juta. Akhirnya pekan pertama saya bayar 1 juta. Pekan kedua saya bayar 1 juta. Sampai selesai akhir bulan saya bayar 2 juta. Lunas. Barang baru diserahkan ke saya. Akad apa yang terjadi di sini? Di sini terjadi dua akad. Yang pertama adalah akad jual beli kredit. Akad baik jual beli. Dan itu masuk akad muawadot. Yang kedua adalah akad penjaminan. Kok bisa di situ ada akad penjaminan? Barang ini sudah saya beli. Ketika kita deal harga 5 juta dibayar selama 1 bulan dicicil, maka barang ini sebenarnya sudah menjadi milik saya. Cuman pihak konter tidak mau menyerahkan barang itu sampai saya lunas cicilannya. Berarti begitu saya deal, transaksi deal, oke, berarti saya utang 5 juta. Nah, untuk menjamin kalau saya akan melunasi utang itu, saya taruh barang saya berupa HP tadi yang baru saya beli di tempat toko itu. Berarti di situ ada akad rahan. Karena itu terjadilah dua akad, akad jual beli dan akad rahan, akad rihana. Bolehkah seperti ini? Ulama beda pendapat. Karena yang digadaikan adalah objek transaksi. Saya beli HP, tapi HP saya gadaikan. Nah, ulama beda pendapat, bolehkah jual beli kredit sementara objek transaksi digadaikan? Hal yang sama juga bisa kita jumpai dalam jual beli rumah. Developer itu tidak akan menyerahkan sertifikat sampai, dan tidak menyerahkan kunci ya, sampai konsumen lunas. Beberapa developer seperti itu. Berarti di situ posisi objeknya dijadikan sebagai barang gadai sampai konsumen melunasi pembayaran rumah. Dan itu menggabungkan antara akad jual beli yang itu merupakan akad muawadot dengan akad tausikot yang itu merupakan akad penjaminan kepercayaan. Kemudian di sini saya sebutkan sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Yang ini salah satu maknanya adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad. Saya sebutkan apa? Satu rumus, akad 1 plus akad 2, di mana akad 1 merupakan akad utama dan akad 2 merupakan syarat akad 1. Contohnya, Ahmad tertarik untuk membeli mobil milik Adi. Tapi Adi baru mau menjualnya jika Ahmad mau menyewakan rumahnya untuk Adi. Bolehkah akad ini? Nah, berarti di sini ada dua akad dalam satu akad. Dua akadnya bagaimana? Akad jual beli terhadap mobil Adi dan akad sewa objeknya adalah rumah Ahmad. Adi minta syarat. Saya baru mau menjual mobil saya dengan syarat kamu sewakan rumah kamu. Berarti di situ ada kesepakatan apa? Dua akad. Di mana akad yang kedua yaitu akad sewa merupakan syarat bagi akad yang pertama. Bolehkah seperti ini? Ulama beda pendapat. Namun sebagian ulama melarang dengan alasan ini berarti menggabungkan dua akad dalam satu akad. Saya ulang ya, saya tegaskan. Makna menggabungkan dua akad dalam satu akad adalah terjadi gabungan akad satu, yaitu merupakan akad utama, dengan akad dua, di mana akad dua ini adalah syarat bagi akad satu. Sehingga akad dua tidak akan terjadi, atau akad satu tidak akan terjadi jika akad dua tidak terpenuhi. Dan kata Ibnu Qudamah, nanti ini juga saya bahas di bagian kesepakatan jual beli. Kata Ibnu Qudamah, akad yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas akad muamalah, termasuk akad nikah. Saya mau beli rumah Bapak dengan syarat saya dinikahkan dengan putri Bapak. Berarti di situ terjadi gabungan antara akad jual beli dengan akad nikah. Sebenarnya orang ini tidak ingin menikahkan putrinya yang usianya misalnya di usia 20 tahun, sementara pembelinya sudah usia 50 tahun. Tapi dia ngasih syarat. Akhirnya sang bapak terpaksa menikahkan putrinya dengan lelaki ini, dengan sedikit memaksa agar rumahnya laku, agar rumahnya terjual. Nah itu berarti menggabungkan antara akad jual beli dengan akad nikah. Contoh yang lain, ada orang yang tinggal di kampung, butuh duit. Lalu dia jual rumahnya. Tapi masyarakat sekampung itu, mereka sudah punya rumah yang lebar-lebar, yang luas-luas, sehingga mereka juga nggak butuh rumah yang lain. Maka tidak ada yang membeli. Satu-satunya solusi adalah dijual ke temannya yang sedang bekerja di Jakarta, dan dia berhasil dan dia cukup kaya. Akhirnya dijual karena rumah di kampung ya murah. Saya mau jual rumah saya butuh duit. Temannya di Jakarta karena dia ingin membantu, ya sudah saya beli, harganya berapa? Sekian. Tapi kan teman di Jakarta ini dia enggak ada keinginan untuk pulang. Saya beli rumah dia ngapain? Tidak menguntungkan, nanti setelah saya beli nganggur. Akhirnya pembeli ini ngasih syarat. Saya mau dengan satu syarat. Apa syaratnya? Nanti setelah saya beli, kamu harus tinggal di rumah itu dengan akad sewa. Maka dia punya beban yang kedua. Si penjual punya beban yang kedua. Setelah menjual rumah, beban berikutnya adalah dia harus nyewa rumah itu. Padahal yang namanya sewa tentu akan ada harga yang lebih. Akhirnya dia terpaksa. Ya sudah, tidak apa-apa. Pokoknya yang penting rumah saya laku. Dibelilah rumah itu, ditransfer, lalu dia tetap tinggal di situ penjualnya dan membayar nilai sewa sesuai yang disepakati. Dia menyewa dengan kondisi terpaksa agar rumahnya bisa laku. Maka berarti di sini menggabungkan dua akad, di mana akad yang kedua merupakan syarat bagi akad yang pertama. Dan seperti ini tidak diperbolehkan kecuali untuk akad tausikot. Kalau akad tausikot disyaratkan boleh. Saya mau ngasih utang asal kamu ngasih rahan, asal kamu ngasih jaminan dalam bentuk barang, ngasih gadai. Saya mau kerjasama mudoroba, saya kasih modal asal kamu kasih jaminan. Nah itu diperbolehkan. Tayyip. Kemudian bagian yang terakhir dari pembagian akad adalah pembagian akad dilihat dari keterikatannya. Dibagi menjadi dua. Ada akad lazim, ada akad jaiz. Akad lazim adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak bisa dibatalkan kecuali atas persetujuan kedua pihak. Contohnya jual beli, sehingga barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu betul. Ya, karena memang akad jual beli itu akad lazim dari awal. Akad sewa, Anda sudah sewa mobil selama satu pekan, maka mobil yang sudah disewa uangnya tidak bisa dikembalikan, meskipun mobil itu dikembalikan lebih cepat karena posisinya sudah, atau posisinya adalah akad yang lazim. Yang kedua, akad jaiz, yaitu akad yang bisa dibatalkan sepihak, sehingga bisa dibatalkan tanpa harus menunggu kerelaan pihak yang kedua. Contohnya akad utang, belum jatuh tempo ditagih, boleh enggak? Boleh. Contoh yang lain, akad pinjam, minjemnya 3 hari, ternyata diambil oleh pemiliknya sehari karena dia butuh, hukumnya boleh. Kemudian dilihat dari tingkat lazim dan jaiz, maka akad dibagi menjadi 3. Pertama, akad lazim kedua belah pihak, contohnya jual beli, sewa. Baik penjual maupun pembeli, dua-duanya tidak bisa membatalkan secara sepihak, harus atas kerelaan pihak yang kedua. Yang kedua, jaiz kedua belah pihak, contohnya akad wakalah. Saya menyuruh si A sebagai wakil saya, maka saya berhak memperhentikan si A. Si A nggak usah, nggak jadi, saya ambil lagi barangnya. Si A juga berhak untuk nggak jadi, untuk membatalkan akad itu. Pak, saya mau pergi, kayaknya nggak bisa saya, Pak. Ini barangnya saya kembalikan. Maka akad wakalah bisa dibatalkan kedua belah pihak secara sepihak, baik A maupun B. Musyarakah juga sama. Saya ngasih modal kepada si B, maka saya berhak untuk membatalkan. B, saya nggak jadi, modalnya saya ambil. B juga berhak untuk membatalkan. Mas, saya nggak jadi ini, uangnya saya kembalikan, saya mau usaha yang lain. Silahkan. Karena dia sifatnya jaiz kedua belah pihak. Yang ketiga, lazim di satu pihak, jaiz di pihak yang lain. Lazim di satu pihak, mengikat di satu pihak, tapi tidak mengikat di pihak yang lain. Contohnya adalah akad rahan, akad gadai. Statusnya jaiz bagi penerima gadai, bagi murtahin, tapi lazim bagi pemberi gadai, bagi rahin. Sehingga kalau saya utang kepada si D, kemudian saya menyerahkan jam tangan saya. Saya utang 5 juta, saya serahkan jam tangan saya yang harganya 10 juta misalnya. Suatu ketika saya butuh jam tangan itu, padahal utang saya belum lunas. Maka saya minta kepada si D, saya pinjam dulu jam tangannya. Si D punya 2 pilihan, antara mengiyakan atau menolak. Tapi kalau saya, ketika mau membatalkan akad rohan tadi, harus atas persetujuan si D. Berarti posisi saya lazim, saya terikat. Kalau si D nggak setuju ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara posisi si D jaiz, diserahkan silahkan, enggak juga silahkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, semoga bisa dipahami. Dan dengan memahami macam-macam akad beserta konsekuensinya, maka insya Allah cukup membantu bagi kita untuk bisa mengenali praktek aneka akad yang ada di masyarakat. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada para pemirsa. Di sini sudah ada telepon pertama yang masuk. Silahkan, dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Halo. Silakan. Dengan Nico Stad. Silakan. Halo. Silakan, Anda sudah terhubung, disampaikan saja. Iya. Saya dengan Nico dari Padang, Ustaz. profesi saya sebagai medical representative. Salah satu perusahaan multinasional company, Ustaz. Jadi dalam bentuk aktivitas marketing itu hanya memberikan mensupport dokter untuk transfer ilmu, berbagi ilmu kepada dokter-dokter umum, dokter-dokter yang di bawahnya gitu. Dan setelah berjalan satu bulan itu, dokter mendapatkan fee speaker sebagai jasanya memberikan ilmu kepada dokter-dokter umum dan sebagainya, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal ini, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Baik. Dokter... Produk saya itu produk BPJS dan belum ada mitunya atau kopiannya itu. Belum ada kopiannya. Maksudnya gimana? Belum ada kopiannya. Misalnya produknya paracetamol. Paracetamol ini baru satu-satunya, belum ada kopiannya gitu loh. Nah. Seperti yang kita tahu kan paracetamol ada banyak gitu kan. Mm-hmm. Saya punya obat paracetamol tapi belum ada kopiannya, masih satu-satunya. Berarti posisi dokter yang mentransfer ilmu itu menjelaskan obat Anda ke dokter-dokter yang lain. Benar. Dokter yang Anda tugaskan untuk memberi pengarahan, apakah beliau terikat dengan perusahaan yang lain? Kalau seperti kita ketahui bahwa dokter pasti terikat dengan perusahaan yang lain, ya Ustaz ya. Baik, berarti pada waktu dia menyampaikan pengarahan, apakah beliau di luar jam kerjanya? Di luar jam kerja, luar karena jam. Itu telah diatur sama apa undang-undang negara dan persatuan perusahaan farmasi. Baik. Di Indonesia. Baik, cukup insya Allah. Dan ini satu lagi Ustaz, apabila produknya itu bukan BPJS, produk reguler gitu kan, apakah juga boleh gitu? Saya enggak kurang paham antara produk reguler dan produk BPJS ya? Iya, yang tadi kan awalnya produk BPJS. Produk yang ini produknya bukan produk BPJS gitu loh. Kalau produk reguler? Iya, produk reguler untuk di praktek umum atau praktek rumah sakit swasta. Baik. Cukup Bapak? Cukup Ustaz. Iya Pak. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya begini. Jika ada orang yang dia karyawan di sebuah perusahaan, lalu dia ingin melayani klien yang lain, dia ingin bekerja di tempat yang lain, hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan. Satu, dia bekerja di luar jam kerja tempat dia bekerja. Jam kerja perusahaan pertama. Dia bekerja di perusahaan pertama, lalu dia ingin melayani perusahaan yang kedua. Dia ingin jadi atau ingin dapat fee juga dari perusahaan yang kedua. Maka ketentuannya adalah, satu, dia boleh bekerja untuk perusahaan yang kedua di luar jam kerja perusahaan pertama. Yang kedua, dia boleh bekerja di perusahaan yang kedua yang selama tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu kegiatan dia di perusahaan pertama. Tapi kalau mengganggu nggak boleh, meskipun di luar jam kerja. Saya pernah perhatikan ada orang yang memanfaatkan waktu istirahat untuk dimaksimalkan bekerja di perusahaan yang lain. Sampai akhirnya ketika dia bekerja di shift yang kedua, jadi dia istirahat siang antara jam 12 sampai jam 1. Itu dia tidak istirahat, dia enggak makan siang karena dia sibuk mengerjakan tugas dari perusahaan yang kedua. Begitu tet jam 1 selesai dia, tidak mengerjakan tugas pekerjaan perusahaan yang kedua. Tapi dia ngantuk. Dia belum makan, dia belum sholat. Akhirnya dia makan, dia sholat, dia tidur sebentar, mengambil waktu perusahaan yang pertama. Padahal yang lain sudah fokus kerja, karena tadi jam 12 sampai jam 1 dia istirahat tidur, dia mereka makan. Yang ini, karena tadi pada jam istirahat dia sibuk mengerjakan tugas dari perusahaan yang kedua, dia pun terganggu sehingga ngambil waktu sebagian dari perusahaan yang pertama. Nah ini juga tidak boleh ya. Nah ini nanti mendolimi orang yang perusahaan yang pertama. Yang ketiga, dia tidak boleh memanfaatkan klien perusahaan yang pertama. Sehingga kalau klien dia adalah orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang menjadi klien perusahaan yang pertama, dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan fee dari perusahaan yang kedua, maka di sini ada unsur pelanggaran, yaitu mengambil manfaat dari perusahaan yang pertama untuk diberikan ke perusahaan yang kedua, dan itu salah satu contoh pengkhianatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam masalah bermuamalah, yang ini kaidah yang sangat sederhana tapi bisa dipraktikkan dalam banyak tempat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan yang terbaik, suka memberikan yang terbaik bagi orang lain, bagi saudaranya, sebagaimana dia ingin mendapatkan sikap yang sama dari orang tersebut. Sebagaimana dia ingin mendapatkan sikap yang sama dari orang lain. Sekarang ketika Anda sebagai karyawan perusahaan pertama melayani perusahaan yang kedua, coba Anda bayangkan, andaikan saya sebagai bos perusahaan yang pertama, sebagai pemilik perusahaan yang pertama, melihat karyawannya seperti ini, ridho atau tidak? Dia menggunakan jam kerja perusahaan pertama untuk melayani perusahaan kedua. Dia menggunakan fasilitas perusahaan yang pertama untuk melayani perusahaan yang kedua. Dia menggunakan klien perusahaan pertama untuk bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang kedua. Sekarang Anda bayangkan, wahai karyawan, andaikan Anda sebagai pemilik perusahaan pertama, Anda senang gak dengan sikap seperti ini pada karyawan Anda? Wah, saya tentu gak senang. Kalau ketahuan, pasti saya akan keluarkan. Kalau begitu, jangan lakukan yang sama pada perusahaan Anda yang pertama. Kalau sekiranya Anda merasa kurang gajinya, Anda bisa ajukan tambahan. Kalau tidak dikabulkan, Anda bisa resign. Kembali kepada kesepakatan. Wallahu ta'ala alam. Dan ini sebagaimana berlaku untuk karyawan yang lain, ini juga berlaku untuk kasus seperti pertanyaan yang tadi disampaikan, posisi dokter tadi ya. Sehingga insyaallah selama memenuhi 3 kriteria tadi, fee yang diberikan oleh perusahaan farmasi tadi kepada dokter yang dia memberikan pengarahan dan pelatihan, hukumnya diperbolehkan. Tayyib. Kita baca satu pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa ANB Official, mohon bertanya Ustadz, jika ada tiga orang bermuamalah, si A pinjam uang si B karena darurat. Karena si B tidak punya uang, maka si B pinjamkan ke C untuk si A, dan C langsung memberikan si A. Jika hutang tidak terbayar, siapakah yang bertanggung jawab di akhirat Ustadz? Pertanyaan kedua, Ustadz, apakah hukum beriklan dengan berbayar di Facebook atau Google? Apakah ini termasuk goror? Baik. Kita coba penanya lewat telepon, kita angkat ya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Allah, Ustadz dari Bogor. Silakan, Mbak. Ustadz, saya mau tanya, apakah futur setelah bulan Ramadan, misalkan kurangnya jumlah rakaat pada saat yang mulai, terus jumlah rakaat pada saat rawatib, itu apakah itu merupakan tanda-tanda tidak diterimanya taubat pada saat Ramadan? Pertanyaan kedua, Ustadz, terkait dengan pertanyaan kemarin, mengenai hukum akan tapi yang saya mau tanyakan bagaimana hukum makan kue atau kita sebut misalkan black forest yang mengandung rum atau rum. Black forest. Ya, kue black forest cake. Ada rumnya ya? Ya, apakah itu juga diperbolehkan atau diharamkan? Baik, rum ini memabukkan, Pak? Saya kurang tahu, tapi itu sebangsa kayak alkohol gitu. Baik, cukup, Pak? Bahan-bahan untuk bikin kue itu, Pak. Baik. Mungkin itu, Ustaz. Baik. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan melalui WA ya. Jika si A utang kepada si B, namun B enggak punya uang, lalu B utang ke C agar uang itu diserahkan ke si A. Jika A enggak bisa bayar, siapa yang nanggung utang ini di akhirat? Ada dua keadaan yang saya pahami. Pertama, jika B utang ke si C itu akad yang terpisah. Dalam arti, C memahami yang utang itu si B. B juga memahami, saya utang dari C. Tapi nanti tolong C serahkan kepada si A. Berarti nanti kalau B enggak bisa bayar, karena A enggak bisa bayar, maka B boleh dituntut oleh si C. B boleh dituntut oleh C. Nah selanjutnya, karena si A enggak bisa bayar, maka B boleh nuntut kepada si A. Akhirnya mereka saling menuntut, C nuntut B, B nuntut A. Yang kedua, jika posisi B hanya sebagai kafil atau sebagai domin, lalu A tidak bisa bayar, sehingga akad yang terjadi adalah A utang C, tapi B ini sebagai penjamin. Kemudian A tidak bisa bayar, maka nanti C yang akan menuntut si A. Karena sebenarnya akad utangnya itu antara A dengan C. B itu orang lain, orang ketiga yang dijadikan sebagai penjamin. Bisa kafil, bisa domin. Dengan perbedaan kafalah dan domana yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian untuk iklan di FB, ini ada ghorornya atau tidak? Maksud ghorornya adalah nanti kita tidak tahu apakah dagangan kita setelah iklan itu semakin laris ataukah biasa saja, padahal saya sudah bayar. Nanti insya Allah akan kita bahas di bab tentang ghoror, di bagian terakhir dari buku ini, yaitu memahami ilah jual beli yang haram. Namun secara umum begini, bahwa tidak semua yang tidak jelas itu ghoror. Ada banyak ketidakjelasan dalam kehidupan kita, dalam arti kita tidak tahu takdir. Nah, sehingga posisi ketidakjelasan itu selama dia kaitannya dengan masalah takdir yang itu di luar kemampuan manusia, maka tidak jelas di sini bukan termasuk ghoror. Siapapun manusia pasti melakukan ghoror. Anda kuliah di kampus. Bayar enggak? Bayar. Bayar SPP. Berapa total SPP sampai lulus? 100 juta. S2. Bisa lebih bahkan. Baik. Jaminan enggak ketika Anda lulus S2 akan sukses? Ya minimal bisa menggantikan uang 100 juta. Balik modal. Enggak ada yang jamin. Berarti waktu Anda kuliah dengan bayar 100 juta, Anda enggak jelas apakah nanti bisa balik modal atau tidak. Goror atau tidak di situ? Enggak jelas. Goror. Tapi ini masalah takdir. Karena sukses di masa depan, orang enggak tahu. Nah yang kayak gini tidak termasuk ghoror. Karena itu iklan di sini posisi FB, pihak FB sudah memberikan layanan, dia memajang produk Anda, lalu di Anda bayar. Nah apakah ada yang beli atau tidak, laku atau tidak, laris atau tidak, itu di luar kemampuan FB, juga di luar kemampuan Anda. Kembali kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di sini tidak ada ghorornya. Selanjutnya futur setelah Ramadan. Dan ada banyak contoh orang yang futur setelah Ramadan. Misalnya, yang paling pasti terjadi adalah dia sudah tidak lagi berpuasa. Begitu masuk tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal, mungkin dia puasa Syawal selama 6 hari, setelah itu ngapain? Kosong banyak yang tidak berpuasa. Ketika di malam hari dia tidak tarawih dan tahajudnya berkurang jumlah rakaatnya. Dan masih banyak aktivitas yang lainnya termasuk tadarus Al-Qur'an yang tiba-tiba berkurang drastis. Memang untuk bisa menjaga istiqomah, merutinkan amal soleh sepanjang Ramadan, dirutinkan di luar Ramadan, itu perjuangan yang luar biasa beratnya. Tidak banyak orang yang mampu untuk melakukannya. Demikian pula yang terjadi bagi para jamaah haji dan umroh. Pada waktu di tanah suci, dia masya Allah berangkat ke masjid 1 jam sebelum azan. Bahkan dia berangkat ke masjid bisa 2-3 jam sebelum azan. Jamaah umroh Indonesia, jam 2 waktu Saudi sudah gak bisa tidur. Karena jam 2 sama dengan jam 6 di sini. Wah, sudah seger, berangkatlah dia ke masjid. Sementara pada waktu musim dingin, subuhnya itu jam 5, setengah 6. Ya, jam 2, 2, 3, 4, 5, 3 jam dia di masjid. Gak ada prestasi kayak gini kita lakukan waktu di Indonesia, waktu di tanah air. Jarang-jarang kita berangkat ke masjid sebelum azan. Adanya begitu mendengar azan baru ke toilet. Itu kalau di tanah air. Perubahan itu terjadi sangat drastis. Apakah itu tanda kalau tobat kita tidak diterima? Wallahu ta'ala alam. Kita tidak bisa menyebut itu sebagai tanda apakah tobat itu diterima atau tidak. Kalimatnya yang ada adalah begini. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rajab, wa jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan untuk amal soleh adalah amal soleh berikutnya. Tapi bukan berarti ketika orang tidak melakukan amal soleh setelah beramal, amalnya tidak diterima. Wa jazaul sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Balasan dari perbuatan dosa adalah perbuatan dosa berikutnya yang lebih besar. Sehingga ada dua kalimat yang berbeda. Kalimat yang pertama, balasan amal soleh adalah amal soleh berikutnya. Beliau tidak mengatakan, berarti kalau orang tidak beramal soleh berikutnya, amal soleh pertama tidak diterima. Beliau tidak mengatakan demikian. Namun yang beliau katakan hanyalah, balasan amal soleh pertama adalah amal soleh kedua. Berarti kalau orang masih rajin melakukan amal soleh yang kedua, setelah dia melakukan amal soleh pertama, semoga ini indikator amal soleh pertama diterima. Tapi bukan berarti ketika dia melakukan atau ketika dia tidak melakukan amal soleh kedua, itu indikator berarti amal soleh kamu pertama tidak diterima. Beliau tidak mengatakan demikian. Artinya tidak berlaku hubungan biimplikasi. Hubungannya hanya searah. Jika ini maka ini. Tapi bukan berarti jika A maka B. Tapi bukan berarti jika B maka A. Hubungannya hanyalah implikasi satu arah, bukan bi-implikasi. Baik, semoga bisa dipahami ya. Intinya, wallahu ta'ala alam, kita hanya bisa menaruh harapan kepada Allah dengan keterbatasan yang kita miliki. Dan jangan sampai kita putus asa, merasa sedih karena amalnya berkurang, itu hal yang baik. Tapi jangan sampai itu membuat kita putus asa. Tetap menaruh harapan besar di sisi Allah ta'ala dengan semua keterbatasan yang kita punya. Satu amal yang diterima berarti menandakan Anda adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal dari orang yang bertakwa. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan, andaikan ada satu sujud saya yang diterima oleh Allah, itu lebih saya sukai dibandingkan dunia seisinya. Karena berarti Allah telah menyebut saya sebagai orang yang bertakwa. Karena Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sehingga dari ribuan sujud yang pernah dilakukan oleh ulama ini, andaikan beliau tahu hanya ada satu sujud saja yang diterima, itu sudah menjadi kebahagiaan yang luar biasa, dan orang ini berhak dapat surga. Nah, kita melakukan banyak amal, kita tidak tahu bagian mana yang diterima. Tapi kita punya harapan, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita. Kemudian mengenai makanan yang dicampur dengan rum, saya tidak tahu tentang status rum, apakah rum itu khamar ataukah tidak. Jika rum itu khamar, khamar yang definisinya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ma khamaral aqla, yang dia bisa memabukkan dan menutupi akal. Maka jika rum itu sebagaimana khamar, sebagaimana minuman keras, yang dia ketika dikonsumsi dalam jumlah tertentu membuat orang mabuk, maka hukum asalnya tidak boleh dicampurkan ke makanan yang halal. Hukum asalnya tidak boleh dicampurkan ke makanan yang halal. Dan ini kaidah ya, khamar tidak boleh dicampurkan ke makanan yang halal. Namun andaikan ada makanan halal yang tercampur khamar, sehingga konsentrasi khamar itu menjadi semakin kecil di makanan yang kedua. Akhirnya setelah jadi makanan yang kedua itu, dia dikonsumsi tidak memabukkan meskipun dalam jumlah yang banyak, maka mengkonsumsi makanan yang kedua ini hukumnya halal. Kayaknya nanti membingungkan, tolong dikasih contoh yang real. Andaikan rum itu haram karena dia khamar, sehingga kalau orang minum rum, rum itu diminum atau di bentuknya cairan? Bentuknya cairan. Misalnya rum itu bentuknya cairan ya. Andaikan cairan rum itu diminum bisa menyebabkan orang mabuk, maka mencampurkan rum di adonan kue tidak boleh. Karena ini berarti mencampurkan khamar di makanan yang halal. Tapi kalau ada kue, Anda bukan yang masak ya, Anda bukan yang masak, tapi Anda misalnya beli kue atau dikasih kue, lalu di situ ada keterangan ingredient, ada rumnya sekian persen. Tapi rum sekian persen di kue itu ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak kue itu, Anda enggak mabuk, maka status kue ini halal. Kenapa? Karena kue ini tidak memabukkan. Nah, rumnya kan memabukkan. Itu kalau yang dikonsumsi rum. Tapi kan ini rum hanya sebatas campuran, lalu ini dikonsumsi. Sehingga ada dua yang perlu dibedakan, hukum mencampurkan khamr ke makanan dan hukum mengkonsumsi makanan yang tercampur khamr, lalu menjadi makanan yang baru yang dia tidak memabukkan. Bagian yang kedua ini ada banyak fatwa yang disampaikan oleh para ulama, kalau itu hukumnya boleh. Contoh ya, yang kemarin sempat umum ramai di masyarakat tentang pala. Pala itu memabukkan, seperti ganja atau ya semacamnya. Jika pala itu dikonsumsi dalam jumlah tertentu ya, maka orangnya bisa mabuk. Nah, pala ini kan dipakai untuk campuran masakan. Apa hukumnya mengkonsumsi makanan yang tercampur pala? Yang dulu ketika dia pada waktu dia dimasak jadilah bumbu, bumbu itu dipakai untuk apa? Rendang itu pakai pala gak? Ya, misalnya jadi daging rendang atau apa rendang gitu ya. Yang dia rasanya makin enak misalnya. Sekarang Anda coba mengkonsumsi rendang dalam jumlah tertentu, dalam jumlah banyak, mabuk atau tidak? Oh, enggak mabuk Ustaz. Tapi diare. Oh, diare itu masalah yang lain ya. Ini pertanyaannya mabuk atau tidak? Tidak mabuk. Baik, berarti ini halal. Ini halal. Status makanan ini halal. Tapi proses mencampurkan tadi dilarang. Karena tidak boleh mencampurkan sesuatu yang haram ke makanan yang halal. Sesuatu yang haram seharusnya dibuang, bukan dicampurkan. Wallahu alam, semoga bisa dipahami. Artinya, kalau kita sudah mendapatkan makanan yang tercampur unsur khamr, tapi dia tidak memabukkan, maka mengkonsumsi makanan itu halal. Nah, ini proses masaknya gimana? Itu bukan tanggung jawab Anda. Itu kesalahan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba bacakan satu pertanyaan. Dari pemirsa Surabaya Mengaji TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pegawai BUMN. Saat saya dinas di luar, dapat jatah hotel satu kamar. Biasanya satu kamar dapat jatah dua makan pagi. Bagaimanakah hukumnya jika saya mengajak istri untuk tidur dan makan di hotel? Sebagai catatan, tidak ada tambahan biaya apapun atas ikutnya istri saya tersebut. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Selama fasilitas yang diberikan kepada Anda ini sama sekali tidak mengurangi kerja Anda di BUMN, sehingga tugas Anda tetap bisa berjalan dengan baik, meskipun posisi istri tidak mendapatkan jatah yang sebagaimana yang diberikan kepada Anda, wallahu alam insyaallah boleh ya. Yang saya pahami boleh. Wallahu alam. Baik, ada telepon tadi putus. Kita bacakan lagi. Pertanyaan lihat ya. Baik, ada telepon yang masuk. Ini yang terakhir insyaallah. Silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, saya mengambil hasil dari produk seseorang, tapi dia sebelum itu ingin melakukan pinjaman dengan saya untuk biaya operasional dia. Kemudian hasil dari produk dia itu saya beli dengan catatan harga sesuai pasaran. Apakah ini secara akad dibenarkan secara syariah, Ustaz? Baik, bisa diulang lagi Pak. Bapak membeli barang dari orang, tapi orangnya utang ke Bapak? Dari seseorang. Misalnya saya beli barang dengan si A seperti biasanya, seperti panen, katakan seperti contoh panen, Ustaz. Kemudian dia melakukan pinjaman dengan saya untuk biaya operasional dia, karena dia tidak punya uang untuk operasional atau katakan semacam permodalan di tengah usahanya berjalan. Tapi dengan catatan nanti hasil produk dia ini saya beli sesuai dengan harga pasaran. Secara akad ini boleh apa enggak, Ustaz? Apakah itu disyaratkan? Saya mau ngasih utang, asal kamu jual produknya ke tempat saya. Tidak seperti itu, Ustaz. Dia melakukan pinjaman seperti itu. Artinya kita tidak punya akad bahwasanya harus menjual ke saya. Tapi dengan catatan, nanti kalau saya mampu beli dengan harga yang sesuai pasaran, dia mau jual ke saya, itu dia bisa jual ke saya, gitu, Ustaz. Atau menurut syariah, gimana akadnya sebaiknya dia mau pinjam uang ke saya, kemudian dia punya produk, dia jual ke saya, bagaimana sebaiknya cara akadnya, Ustaz? Baik. Jam. Cukup, Bapak. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kaidah yang ini disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad oleh Nabi SAW. La yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ahmad, bentuknya adalah akad satu yaitu akad utang plus akad dua yaitu akad jual beli, di mana akad jual beli ini syarat akad utang. Saya mau ngasih utang ke kamu dengan syarat nanti produk kamu harus dijual ke saya. Nah, masalah harga itu bisa sesuai kesepakatan atau mengikuti harga pasar. Tapi ketika itu dilakukan, maka terjadilah gabungan dua akad, akad utang dengan jual beli, di mana akad jual beli itu syarat bagi akad utang. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang benar gimana? Pisahkan. Akad utang dipisahkan dengan jual beli. Pemisahnya apa, Pak? Tidak ada ikatan. Ya, ini saya utangi. Terus nanti kalau saya berhasil membuat produk, ya dijual ke saya boleh, dijual ke orang lain juga silahkan. Saya tidak menuntut apapun. Yang penting pokoknya utangmu bayar sesuai dengan nominalnya. Sehingga si A tadi punya kebebasan. Mau jual produknya kepada Anda silahkan, ke orang lain juga silahkan. Karena tidak ada ikatan seperti ini, berarti akad utangnya tidak disyaratkan dengan jual beli, dan itu tidak masuk menggabungkan akad utang dengan jual beli. Wallahu ta'ala alam, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.